Tidak apa-apa, kita semua terjun bebas. Yipi! Halo anak Indonesia yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Perjalanan Airin Si Air. Bagaimana ya ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama. Yihui, asiknya seru sekali bermain di pantai ya Watero. Iya Airin, seru sekali. Senang bisa melompat ke sana kemari dengan bebas. Anak-anak, Airin dan Watero senang sekali bermain di pantai. Mereka berlarian ke sana kemari tanpa ada yang menghalangi. Alangkah gembiranya mereka. Siang itu, petualangan Airin dan Watero pun dimulai. Hei Watero, kita melayang. Ayo kita bergandengan. Iya, jangan sampai terlepas ya. Wow, kita terbang. Wih, terbangnya tambah tinggi. Iya Airin. Wah, senangnya. Asik. Eh, lihat. Bukankah itu teman-teman kita juga, Watero? Iya. Teman-teman kita banyak juga ya, yang terbang seperti kita. Iya. Ayo kita ke sana bergabung dengan mereka. Airin, ayo. Ayo, Watero. Wui, hop, kena. Akhirnya kita bisa bersama dengan teman-teman yang lain, Watero. Iya, kita bertemu dengan banyak teman. Hai teman-teman, aku Airin dan ini temanku Watero. Apakah kami boleh bergabung dengan kalian? Tentu saja boleh, Airin Watero. Ayo, bergandengan tangan dengan kami agar kalian tidak tertinggal. Tertinggal? Memang kita mau pergi kemana? Kalau sudah banyak air yang berkumpul di sini, kita akan mencari tempat yang lebih dingin. Wah, seru sekali ya, Watero. Iya, seru. Anak-anakku, Airin dan Watero sudah bergabung dengan teman-temannya di langit. Kumpulan air yang sangat banyak itu kita kenal dengan sebutan awan. Awan tampak bergumpal-gumpal dan berwarna putih seperti kapas. Mereka pun bergerak ke tempat yang lebih dingin, dibantu oleh angin. Watero, kamu merasakan tidak? Kita sudah mulai bergerak, ya kan? Iya, Airin. Wah, asiknya. Seperti diayun-ayun ya. Asik. Yipi, ayo kita bergerak. Hahaha, yipi. Kita sudah semakin jauh dari tempat kita bermain tadi. Iya, Watero. Kita bergerak menjauhi pantai. Kita mau kemana ya? Bukannya itu gunung ya? Itu yang tampak hijau dan tinggi. Wah, kamu betul, Watero. Itu gunung. Rupanya kita bergerak menuju gunung. Dinginnya. Airin dan Watero yang telah bergabung menjadi awan bergerak ditiup angin ke tempat yang dingin. Mereka berhenti di atas gunung. Awan dari tempat lain pun bergerak ke arah yang sama. Semuanya mencari tempat yang dingin. Hei, rasanya kita sudah berhenti. Iya, Airin, Watero. Kita berhenti di sini. Ini tempat yang cocok untuk kita. Tempat yang sejuk, kan? Kau betul, teman. Ini tempat yang sejuk. Dingin juga. Bukankah itu awan juga seperti kita? Lihat ke arah sana. Mereka bergerak ke arah kita juga. Betul. Dan tidak hanya itu. Lihat, di sebelah sana juga ada awan yang bergerak ke arah kita. Iya, akan banyak awan berkumpul di sini, Airin, Watero. semuanya mencari tempat yang dingin. Dan kita harus tetap bergandengan tangan jika tidak ingin terpisah dari kelompok kita. Oh, ayo Watero, kita gandengan erat-erat. Jangan lepaskan tanganmu ya. Iya, Airin. Akan aku pegang kuat-kuat. Anak-anak, semakin banyak awan yang berkumpul di atas gunung. Jika dilihat dari bawah, awan tersebut tidak lagi tampak putih seperti kapas. Gumpalan awan tersebut tampak berwarna gelap atau kelabu. Awan yang satu dengan yang lain pun saling bergesekan, sehingga menimbulkan suara gemuruh. Kadang gemuruh kecil, kadang pula gemuruh besar. Suara petir pun terdengar akibat terjadinya gesekan di antara mereka. Wow, wow, wow. Kita jadi berdesakan seperti ini ya. Iya, kita tidak leluasa lagi bergerak. Teman-teman, kita harus bagaimana ini? Aduh, suara apa itu? Suaranya keras sekali, memekakkan telinga. Iya, suaranya kencang sekali. Itu suara petir. Tetap bergandengan tangan ya. Sepertinya akan terjadi badai di sini. Anak-anak, gesekan antar awan terjadi semakin keras. Suara gemuruh dan petir semakin kerap terdengar. Awan yang semula putih berubah kelabu. Awan itu disebut mendung. Wah, kenapa orang-orang di bawah tampak sibuk sekali ya? Ada apa dengan mereka, Airin? Mungkin mereka takut mendengar suara gemuruh dan petir ini, Watero. Ya, kamu betul, Airin. Lihat, itu ada ibu yang memanggil anaknya untuk segera pulang. Oh iya, ada yang berlarian mencari tempat berteduh juga. Ya, semua itu karena mereka bersiap untuk menyambut kita, Airin, Watero. Maksudmu apa, teman? Maksudnya, sebentar lagi tempat ini sudah tidak akan cukup untuk kita tempati. Sebagian besar dari kita akan turun ke bumi. Kita akan terjun bebas. Hah? Terjun bebas? Ya, orang menyebutnya hujan. Kadang kita turun hanya sedikit. Mereka menyebutnya hujan gerimis. Kadang kita turun sangat banyak. Mereka menyebutnya hujan deras. Kali ini sepertinya kita akan banyak yang turun. Yeay! Terjun bebas! Ah, aku takut. Tolong! Tidak apa-apa. Kita semua terjun bebas. Yippee! Anak-anakku, Airin, Watero, dan teman-temannya pun akhirnya turun ke bumi menjadi hujan. Hujan yang sangat deras membasahi bumi. Tumbuhan dan tanaman senang sekali dengan datangnya hujan. Hewan pun menyambut gembira datangnya hujan. Air hujan mengalir di atas tanah menjadi sungai, kemudian mengalir terus sampai ke laut. Anak-anakku yang pintar, Demikianlah cerita tentang perjalanan Airin, si air. Senang bukan mendengarkan ceritanya? Nah, pelajaran apa ya yang dapat kita ambil dari cerita ini? Anak-anak, kita harus bersyukur atas segala karunia Tuhan, termasuk air juga. Air adalah karunia Tuhan untuk semua makhluk, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Selain itu, kita juga harus bisa menjadi seperti air yang selalu memberi manfaat kepada semua makhluk hidup di bumi. Kita juga harus menghargai air dengan cara tidak membuang-buang air secara percuma. Nah, anak-anakku yang pintar dan hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam cerita yang lain. Dadah!